tadi Mas Yek juga sudah menjelaskan ya, beberapa kali ada terjadi pergantian-pergantian, dan ini menarik karena tadi sudah disampaikan bahwa Mas Yek, Ahmad Albar ini pernah membentuk duo Kribo. God Bless tetap aktif masih. Tapi waktu album itu kalau nggak salah ada lagu Neraka Jahanam. Neraka Jahanam dari album duo Kribo yang pertama. Uco, itu kan waktu itu AK ya? Iya. Bukannya itu kompetitor? Karena Uco waktu itu kan dengan... Ya bersaing secara sehat lah kita. Tetap kawannya, bersahabat juga. Tapi kalau di panggung tetap saingan. Ya kan Uco dengan peti matinya, gantung diri. Yeah. Dia mewakili AK, saya mewakili God Bless. Oke, karena sudah terlanjur menyebut nama, bagaimana kalau kita panggil Uco? Uco. Tunggu Bang. Bang Uco, apa kabar? Baik sekali Mas Andi. Iya, dengar-dengar dulu katanya pernah duet sama Ahmad Albar ya? Enggak. Kata siapa? Enggak pernah. Loh, Mas Yek tadi bilang duet sama Uco? Enggak pernah. Loh, bukannya lagu Neraka Jahanam kan Bang Uco kan main ini kan? Emang situ nerakanya, saya jahanamnya gitu. Tunggu, apa yang salah? Kan Anda duet, kemudian Anda main apa? Minus yang beginian. Nah, ini agak... Coba Anda salaman dulu. Iya. Ini Uco Aka kok jadi kecil? Itu, begitulah hebatnya saya. Walaupun legendaris, semua sungkan sama saya. Salaman dulu. Kalau ini semua tunjuk kepada saya. Jadi ini ada kesalahan dikit ini. Kita pikir enggak ada yang kesalahan kok. Semuanya saya maafkan. Baik, kalau gitu bisa tunggu sebentar sini saya lanjutkan. Oh, enggak apa-apa, lama juga enggak apa-apa, Mas. Anda serba enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Oh, tenang aja, Mas. Baik, Bang Uco bisa sebentar saya lanjutkan ini. Oh, karena iya, silakan. Ini ada kesalahan teknis ini. Apa yang menjadi kekuatan AK yang dilihat oleh teman-teman God Bless waktu itu? AK, teatrikalnya saya rasa ya. Artinya atraksi-atraksi yang mereka tampilkan dengan gantung diri, apa itu tuh mungkin pada saat itu menarik penonton barangkali ya. Sampai sekarang pertemanan dengan Uco masih ya? Masih. Masih erat, tapi bukan Uco yang itu. Salah. Oh, bukan Uco yang ini. Kalau gitu ini kita panggilkan Uco Harahap. Dateng luar biasa, Uco Harahap. Penampilan masih seperti dulu. Iki, bui garuang. Jadi, ini ngaku-ngaku Uco juga ini. Oh iya. Iya. Apa kabar? Opung. Iya. Oke, tepuk tangan untuk dua Uco. Oke. Boleh gendong? Oke. Wah, ini surprise kali ini. Jadi datang jauh-jauh dari Surabaya untuk God Bless. Ya, kapan terakhir Anda manggung bersama God Bless atau bersama teman-teman yang hadir di hadapan Anda ini? Ya, kita grup AK ya. Udah kalau nggak salah 3 atau 4 kali kita main, dan terakhir mungkin di Jogja. Iya. Ya, udan-udan. Di Jogja udan-udan deres. Waduh. Kita bersembunyi, saya sama Ahmad naik genteng di mengamankan diri. Oh iya. Dari? Karena gini. Serangan ini. AK main. Oh. Kemudian sesi kedua, Yek dan God Bless main. hujan. Ye menjanjikan besok kita main Ri. Tapi karena panitianya rusak karena enggak panggung rusak tuh. Hujan deras. Panggung udah rusak berantakan. Kita lari kalang kabut. Kemudian kita sembunyi di belakangnya CPM. Lari ke atas genteng karena diuber sama masa. Iya, iya, iya. Diuber karena disuruh? Iya, disuruh main. Walaupun hujan suruh main. Nah, iya nggak bisa. Keribunya kan gini. Itu. Bisa kempes. Kempes. Kempes. Kempes, ya. Iya. Gitu. Iya. Uco Aka kan luar biasa ya, dengan atraksi peti mati, gantung diri. Itu ide dari mana sebenarnya dulu? Konsep itu kan kita menghibur. Jauh-jauh mereka datang untuk melihat kita. Nah, kemudian konsepnya kita buat theatrical musical show. Jadi mereka supaya puas pulang itu, oh ya aku mang delok Uco Edan. Digantung, nah itu Pak sebetulnya. Dan terakhir kalau waktu di Surabaya kan Anda begitu masuk gantung diri, masuk di peti mati, peti mati dibawa di ke ambulans dan bubar. Ya maksudnya supaya saya bisa pulang duluan di hotel. Jadi gak berat-berat Bung Andi gitu loh. Jadi baik. Gitu ya. Dari perjalanan musik Anda, apa yang Anda kagumi dari teman-teman God Bless? Ah luar biasa. Saya terus terang aja, idola saya adalah mereka ini, God Bless. Di situ saya pertama, ya, really, ini benar-benar ya, bukan apa, ini benar-benar. Penampilan mereka itu selalu luar biasa. Jadi orang bisa dilahom, apa, terpukau, yeah. Terpukau. Maklum orang Surabaya, orang Surabaya. Ini orang Batak tapi Surabaya. Terpukau. Nah, sejak saya kenal sama God Bless ini, Nyuwun Sewu, saya selalu mengganggu Ye, you are my wife gitu loh, saya bilang gitu. Jadi kalau saya ketemu Ye ini istri saya gitu loh. Kenapa? Karena cintanya betul saya sama Ye. Wah. Cium dulu dong. Iya. Neraka Jahanam, Anda berdua main. Iya. Bagaimana kalau kita daulat mereka berdua memainkan lagu Neraka Jahanam? Setan kau berdusta, membujuk Adam Hawa, mencoba buah nas surga, membawa malapetaka bagi manusia. Berkorban semua kesucian karena bujuk rayuan. Tak ada ampunan Tuhan. Adam bawa tersiksa dibuang ke dunia. Karena engkau Adam Hawa menderita di dunia. Tak puasnya kau menggoda, dosa semakin melihat. Setan kini engkau menang, semoga engkau senang. Ku doakan kepada Tuhan untukmu, ku mohonkan neraka jahanam. Hei setan engkau berdusta, membujuk Adam Hawa, mencoba buahnya surga. Bagi manusia. Karena Itu tadi penampilan yang luar biasa dari Ahmad Albar dan Uco Harahap. Sebelum kita akhiri, saya akan membagikan satu buku yang bagus, yaitu The New Life, Kehidupan Baru. Penulisnya adalah Orhan Pamuk, dan dia adalah peraih Nobel Sastra tahun 2006. Dan ini semua akan menjadi milik Anda. Bagi Anda yang ada di rumah, tidak bisa menyaksikan langsung, Anda bisa mengakses kickandy.com. Dan kita sambut God Bless. Sisa-sisa toleransi peradaban dunia, sementara yang katanya manusia makhluk paling bijaksana.